السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا الغالب إلا المؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini kembali kita mengikuti pengajian Tafsir Sya'rawi, penyejuk hati bagi orang-orang yang beriman dan mau beriman. Para pendengar dimanapun Anda berada, pada pagi hari ini kita akan membahas ayat ke-31 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaa'ika. Faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Dan dia Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, ayat ini sangat terkait erat dengan ayat sebelumnya, di mana pada ayat 30 telah dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala berdialog dengan malaikat tentang penciptaan manusia. Di dalam ayat 31 ini Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama benda dan mengilhamkan kepada malaikat, kepada Adam nama-nama benda tersebut, di mana malaikat belum diilhami oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ilmu manusia dalam hal ini jauh lebih luas daripada ilmu malaikat, walaupun mungkin dalam kesempatan yang lain ilmu malaikat jauh lebih luas daripada ilmu manusia. Namun sebelum lanjut kita tentang ilmu, maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebenarnya ingin menjelaskan, sekalipun manusia itu adalah makhluk yang diciptakan dari tanah, dari unsur yang hina, sedangkan malaikat diciptakan dari nur dan cahaya, adalah unsur yang lebih mulia. Namun bukan berarti unsur yang lebih mulia itu mengetahui segalanya, lebih daripada unsur yang lebih hina dan rendah di bawahnya. Syekh Sya'rawi menegaskan bahwa disinilah Allah menunjukkan bahwa ciptaan dan makhluknya itu pada hakikatnya adalah sama. Terkadang Allah memuliakan satu makhluk dengan makhluk yang lain karena ada suatu kelebihan yang diberikan Allah pada mereka. Demikian juga Allah mungkin memuliakan satu makhluk yang lain itu tadinya daripada makhluk sebelumnya dengan kelebihan yang lain pula. Nah, ilmu yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Adam ini adalah merupakan kemuliaan kepada manusia pada umumnya, di antara malaikat-malaikat yang hadir ketika itu. Nah, berbicara tentang asma, nama-nama benda, Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan nama-nama. Muncul mungkin pertanyaan di dalam benak kita, apakah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Adam seluruh nama-nama benda? Maka jika dilihat di dalam redaksi ini, kata Al-Imam Asy-Sya'rawi bahwa Allah mengajarkan seluruh nama benda. Demikian juga dengan bahasa manusia, itu adalah ilmu dari Allah, berasal dari Allah. Hanya saja karena terjadinya perkembangan manusia dan terjadinya perkembangbiakan manusia dan pengalaman-pengalaman dalam kehidupan mereka, sehingga bahasa itu menjadi berbeda-beda. Jika dilihat, baik itu bahasa Perancis, bahasa Inggris, dan bahasa Italia, itu pada hakikatnya merujuk kepada satu bahasa, yaitu bahasa Inggris, yaitu bahasa Latin. Demikian juga dengan bahasa yang ada di Timur Tengah, ada bahasa Ibrani, ada bahasa Suryania, yang kesemuanya itu merujuk kepada bahasa Arab. Dan pada hakikatnya lah seluruh bahasa itu merujuk kepada bahasa Arab. Jadi banyak kita jumpai ya, bahasa-bahasa di dunia ini yang semuanya itu jika diteliti kembali akar katanya, maka dia kembali kepada bahasa Arab yang merupakan bahasa Al-Quran. Menarik Ustaz Ardiansyah, mengenai kata-kata allama adamal asma'a kullaha. Berarti ada satu hal yang sangat besar diciptakan Allah pada manusia menurut pemahaman sementara, yaitu potensi akal yang luar biasa besar, sehingga manusia sendiri dapat menciptakan sebuah prosesor komputer yang begitu besar pula. Nah, ini apakah Allah juga pernah mengajarkan kepada Adam misalnya, itu namanya komputer, ini namanya ini radio misalnya, televisi, itu bagaimana sebenarnya kalau kita lihat kaitan ini dengan nama-nama yang muncul di era modern seperti ini? Iya, pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala di dalam ilmunya telah mengetahui apa yang akan terjadi yang sekarang ini dan yang akan datang. Bukan hanya komputer, mungkin pada satu saat ada sebutan-sebutan yang lain bagi benda tersebut yang Allah pada hakikatnya telah mengetahuinya. Hanya saja kita tidak diajarkan layaknya seperti Adam diajarkan. Begitu. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak mengilhamkan kepada kita saat sekarang ini sebagaimana Allah dahulu mengilhamkan ilmu itu kepada Adam. Jadi akal yang ada pada manusia inilah yang merupakan kemuliaan, puncak daripada kesempurnaan manusia itu tadi, di mana ada keseimbangan yang telah diciptakan Allah pada diri manusia antara akal, iman dan hawa nafsu. Jadi ketiga potensi ini diberikan Allah Subhanahu wa taala dalam diri manusia untuk belajar. Dan tujuan akhir daripada kesemuanya itu adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana yang telah ditegaskan pada ayat sebelumnya bahwa tugas manusia itu ada tiga, yaitu menjadi khalifah, kemudian memakmurkan bumi, yang ketiga adalah beribadah. Tentu puncak daripada kesemuanya itu adalah ibadah kepada Allah. Ya, menarik Pak Ustadz dengan pernyataan Pak Ustadz yang terakhir di awal tadi tentang bahasa. Sekarang ada orang mengatakan itu bahasa kafir, itu bahasa Inggris itu, dan bahasa Arab itu bahasa Muslim. Sedangkan di sini mengatakan semua bahasa itu berasal dari Allah. Kok bisa ada pula di tengah masyarakat istilah bahasa kafir dengan bahasa Muslim ini Pak Ustadz? Iya, mungkin ini muncul Ustadz Zainal karena pengguna daripada bahasa itu mayoritas adalah kaum kafir, begitu. Tapi pada hakikatnya tidak ada pemisahan antara bahasa-bahasa tersebut. Semua ini karena semua itu adalah ilmu yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Jadi apakah kita katakan orang Perancis misalnya yang berbahasa Perancis tapi dia muslim, apakah ketika dia berbicara bahasa kafir juga? Iya. Tentu tidak. Nah, berkaitan dengan bahasa ini, menariknya, bahasa ini bukanlah sesuatu warisan. Bukanlah warisan dari orang tua. Sebab, misalnya kita contohkan, kalau seorang anak Indonesia, kita tinggalkan di Arab dari bayinya, dari begitu dia lahir, nongol ke dunia ini, langsung ditinggalkan di Arab, dan diajarkan bahasa Arab, maka dia akan pandai berbahasa Arab dan tidak tahu bahasa Indonesia. Disinilah, subhanallah, luar biasanya ilmu Allah Subhanahu wa taala itu tadi. Artinya sekalipun manusianya itu lahirnya adalah orang Indonesia, tapi karena sudah tinggal di Arab ya, maka bahasanya tidak bahasa Indonesia yang ada di dalam benaknya, tetapi adalah bahasa Arab di mana ia tinggal. Artinya apa? Bahwa bahasa itu adalah suatu penemuan yang didapatkan di lingkungan di mana ia berada. Iya. Di sini kita menemukan firman Allah Subhanahu wa taala, in kuntum shodiqin. apa jika kamu wahai para malaikat memang termasuk orang-orang yang benar, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan in kuntum shodiqin? Padahal dia tahu bahwa malaikat itu selama ini selalu bersamanya. Kenapa pula ada muncul kata-kata shodiqin ini yang seakan-akan sentimen gitu Pak Ustaz? Iya, sebenarnya inilah penggunaan bahasa yang sangat indah dari Allah Subhanahu wa taala, karena dijelaskan pada pertemuan yang lalu ini adalah dialog bagaimana Allah Subhanahu wa taala sekalipun dia adalah zat yang maha mulia, maha berkuasa atas segala sesuatu, Allah mengajak berdialog malaikatnya. Nah, berkaitan dengan in kuntum shodiqin di sini, Allah ingin lagi menegaskan kepada malaikat bahwa malaikat di sini salah dalam persepsinya. Bukanlah sentimen dari Allah dan bukan juga berarti bahwa malaikat berbuat kesalahan. Sebab malaikat itu tidak pernah melakukan kemaksiatan. La ya'sunallah. Ma'amarahum. Dan mereka tidak pernah melakukan maksiat kepada Allah atas apa yang telah diperintahkan kepada mereka. Hanya saja dalam memandang penciptaan manusia di sini, malaikat itu salah dalam melihatnya. Dan ini adalah sesuatu yang wajar terjadi pada makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, karena kesempurnaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, menarik Ustaz untuk kita kembangkan kajian-kajian yang seperti ini. Kalau kita lihat bahasa Al-Qur'an yang terkait dengan summa aradhum, ini mengemukakan, ini sekarang yang tergambar di benak saya, pakai bahasa apa Nabi Adam mengemukakan ini kepada para malaikat? Iya. Apakah pakai bahasa Arab atau ada bahasa yang khusus dipergunakan oleh para mereka yang tinggal di surga pada waktu itu, iya, sebelum mereka turun ke dunia? Itu bagaimana sebenarnya? Iya, jadi memang tidak ada penjelasan yang tegas baik itu dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dari yang lainnya tentang bahasa apa yang dipergunakan, tapi yang jelas bahwa ilmu yang diajarkan kepada Adam yang kemudian Adam paparkan kepada para malaikat itu merupakan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak membiarkan ia untuk menjadi rusak atau celaka. Nah, tentu koreksian Allah Subhanahu wa taala di sini ada dua hal yang perlu kita catat. Yang pertama, menunjukkan bahwa makhluk itu tidak sempurna, tidak lepas daripada koreksian. Yang kedua adalah bukti cinta kasih Allah kepada makhluknya tersebut agar tidak merusak di muka bumi ini. Jadi koreksian Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat di sini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada para malaikat itu, karena Allah tidak suka mereka terjadi kerusakan itu sendiri atau salah dalam persepsinya melihat penciptaan manusia itu sendiri. Ya, kalau bisa saya tambahkan sedikit Pak Ustaz. Di tengah masyarakat ini kita menemukan ada dua bentuk koreksian. Iya. Yang pertama, ada seorang anak yang malas belajar. Iya. Ditegur ayahnya, "Belajarlah kau nak, nanti enggak naik kelas kau juga yang susah." Iya. Yang satu lagi, ada anak semangat kali belajar. Iya. Makan pun lupa, sholat doa terus menerus sehingga sampai sakit-sakitan dia. Ah, di sini ayah juga mengoreksi, "Anakku, belajar boleh, tapi badanmu perlu juga istirahat." Jadi mungkin koreksi yang disebutkan Allah kepada para malaikat dan kepada nabinya ini mungkin yang bentuk kedua ini Pak Ustaz. Malaikat cinta kali kepada Allah, Nabi Muhammad cinta kali kepada Allah, cinta juga kepada umatnya, sehingga Allah mengatakan, "Wahai nabiku, cinta kamu kepada umatmu itu wajar dan itu boleh, tapi jangan sampai merusak dirimu." Begitu juga malaikat. Nah, bagaimana menurut Pak Ustaz ini? Iya, jadi benar sekali Ustaz Zainal bahwa koreksian yang ditujukan Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat dan kepada para rasulnya itu adalah karena masing-masing saling mencintai. Tentunya orang-orang yang beriman, terlebih-lebih para anbiya dan rasul, dan begitu juga malaikat yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, sangat mencintai Allah dan Allah mencintai mereka. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, dapat kita simpulkan beberapa poin dalam pertemuan kali ini. Yang pertama adalah bahwa ilmu yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Adam kemudian berkembang. Jadi ilmu yang ada pada saat sekarang ini adalah merupakan rentetan pengetahuan sebelumnya. Yang kedua, bahwa ilmu itu dapat kita bagi dua. Ada ilmu yang disebut dengan ilmu mutlak dan ilmu nisbi. Kesempurnaan dan kemutlakan suatu ilmu itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala semata, dan manusia hanyalah mengetahui apa yang ada di sekitarnya. Yang ketiga, bahwa sikap seorang alim kepada Allah Subhanahu wa taala hendaklah selalu mensucikan Allah, karena ilmu yang ia peroleh merupakan dari Allah Subhanahu wa taala, merupakan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hendaklah ia mengakui kebesaran Allah atas ilmu-ilmu tersebut, sehingga dia tidak menjadi orang-orang yang sombong, sebab apa yang ia ketahui pada hakikatnya adalah ilmu yang telah diajarkan oleh Allah kepada Adam alaihissalam. Para pendengar, dimanapun Anda berada, demikianlah yang dapat disampaikan dalam kajian Tafsir Sya'rawi, program Penyejuk Hati ini. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Saya Haji Ardiansah LCMA beserta kedua teman saya, yaitu Al-Ustaz Haji Zainal Arifin dan Ustaz Hanafi Ismet MA, yang telah menyampaikan dalam kesempatan ini, berterima kasih atas kepada para pendengar, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.